saatmu nan lalu penuh sanjungan kata merayu, syair dan pantun tersusun indah sayang, bagaikan sabda fatwa pujangga. Kan ku simpan suratmu nan itu, bab pusaka yang sangat bermutu. Walau kita tak pernah bersua, sayang cukup sudah tandamu setia. Tapi sayang, seribu kali sayang, kemanakah salahku ku alamatkan. Terimalah jawabanku ini, hanyalah doa restu ilahi. Mogalah di kau tak putus asa, sayang pasti kelak kita kan berjumpa. Jawabanku ini hanyalah doa restu ilahi. Mogalah di kau tak putus asa, sayang pasti kelak kita kan